mgongoni, simsika mkatakuni, ila ni msito pia. Ndiomana nafani kuliseye, ndiomana nakuimbia inimbo ili kurudishe pembeni yangu. Wawili lakini na kupenda.